Konsultasi Syariah. Dalil mengapa zakat itu 2,5%? Pertanyaan, mengapa zakat itu cuma 2,5%, padahal pajak saja 10%, bahkan ada yang lebih? Apakah ada dalil? Apakah zaman Nabi sudah kenal persen? Jawaban, Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Kami tidak tahu kapan pertama kali istilah persen itu muncul. Dan sebenarnya, sejarah semacam ini tidak terlalu penting. Sejarah persen tidak ada kaitan erat dengan kehidupan manusia. Hanya saja di dalam Al-Quran sendiri, Allah telah menyebutkan pecahan. Tepatnya ketika Allah menjelaskan jatah warisan. Ada yang dapat setengah, seperempat, sepertiga, dua per tiga, dan seterusnya. Demikian pula ketika Nabi SAW menjelaskan zakat, beliau menggunakan angka pecahan. Dari situ, para ulama mengonversi menjadi persen, dan jika kita konversi, 2,5% sama dengan 1/40. Dalil zakat mal 2,5%. Terdapat banyak hadis mengenai penjelasan Nabi SAW tentang nisab atau batas nilai zakat dan besar yang dibayarkan. Berikut di antaranya. 1. Hadis dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, yang artinya, jika kamu punya 200 dirham dan sudah mengendap selama setahun, maka ada kewajiban zakat 5 dirham. Dan kamu tidak memiliki kewajiban zakat untuk emas, kecuali jika kamu memiliki 20 dinar. Jika kamu memiliki 20 dinar dan sudah genap selama setahun, maka zakatnya setengah dinar. Lebih dari itu mengikuti hitungan sebelumnya. Hadis riwayat Abu Daud dan disahihkan Al-Albani. 2. Hadis dari Aisyah dan Ibnu Umar radhiyallahu anhum. Mereka mengatakan bahwa Nabi SAW mengambil zakat dari 20 dinar atau lebih sebesar setengah dinar. Sementara dari 40 dinar, masing-masing diambil 1 dinar 1 dinar. Hadis riwayat Ibnu Majah, Daruqutni, dan disahihkan Al-Albani. 3. Hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwa beliau pernah diutus Abu Bakar radhiyallahu anhu untuk menjadi wakilnya untuk wilayah Bahrain. Kemudian beliau mendapat surat dari Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu tentang rincian zakat. Di sana dinyatakan, inilah kewajiban zakat yang ditetapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kaum muslimin dan yang diperintah Allah dan Rasulnya. Kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu menyebutkan rincian zakat ternak dan mal. Ketika beliau menjelaskan zakat mal, Abu Bakar radhiyallahu anhu menuliskan, untuk zakat riqah sebesar 1/40. Hadis riwayat Bukhari. Dari beberapa hadis di atas, kita bisa membuat perhitungan. Pertama, nisab emas. Nisab emas adalah 20 dinar. Zakatnya setengah dinar. Prosentase zakat, nilai zakat, dibagi dengan nisab zakat, dikalikan 100%, sehingga diperoleh 2,5%. Konversi satuan uang, 1 dinar sama dengan 4,25 gram emas. 20 dinar sama dengan 20 dikali 4,25 gram emas sama dengan 85 gram emas. Jika harga emas Rp500.000 per gram, maka nisab zakat uang dan emas sekitar 42,5 juta. Kedua, nisab perak. Nisab perak adalah 200 dirham, zakatnya 5 dirham. Prosentase zakat, nilai zakat dibagi dengan nisab zakat dikalikan dengan 100%, sehingga diperoleh 2,5%. Konversi satuan uang. 1 dirham sama dengan 2,975 gram perak, menurut pendapat jumhur ulama. 200 dirham sama dengan 200 dikalikan 2,975 gram perak sama dengan 595 gram perak. Jika harga perak adalah Rp20.000 per gram, maka nisab zakat perak jika dikonversi ke uang adalah 11,9 juta. Demikian, Allahu A'lam.